hatiku hanya padamu. Aku sangat menginginkanmu. Rasakan cintaku, kau pujaanku, bidadari hatiku. Dengarkan pintaku, inilah inginku. Aku ingin engkau jadi milikku, menjadi pendamping hidupku. Mencintai aku, menyayangi aku selalu. Dan aku ingin jadi milikku, menjadi pendamping hidupku. Kau tenangkan aku, kau redakan aku selalu, untuk selamanya. Padamu aku sangat menginginkanmu. Rasakan cintaku, kau pujaanku, bidadari hatiku. Dengarkan pintaku, inilah ingin ah!